datang masuk ke tanah haram dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan mensucikan dan memuliakan. Ibadatan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtiraman li hadzal baitil mutahhar, dan penghormatan terhadap al-bait al-mutahhar ini. Yani baitillahil haram, rumah Allah yang suci. Wa min rahmatillahi bi khalqihi, dan di antara rahmat Allah kepada makhluk-makhluknya, annahu lam yaj'al lahu miqatan wahidan. Karena rahmat Allah terhadap makhluk-makhluknya, Allah tidak jadikan satu tempat masuk saja. Fi ihda jihatihi, untuk memasukinya dari salah satu sisi-sisinya saja. Tidak. Allah tidak menentukan satu miqat saja, dari satu jalan saja, dari satu sisi saja. Bal ja'ala li kulli jihatin au jihati muhriman miqatan. Maka justru Allah menjadikan bagi setiap arah mahraman wa miqatan, tempat ihram dan tempat miqat. Li'alla talhaquhu al-mashaqqah, agar jangan sampai terkena masyaqqah. Bisa dibayangkan jutaan manusia masuk dari satu jalan saja. Apa yang terjadi? Akan terjadi izdiham syedid. Izdiham, berdesak-desakan, macet, full penuh berdesak-desakan, dan itu masyaqqah. Biqasdihim miqatan laysa fi tariqihim. Apalagi mereka harus menjalani miqat yang bukan di jalan mereka. Sudah dihapus gambarnya. Kurang lebih begitu. Ini bukan Ka'bah. Ini Masjidil Haram. Ka'bahnya di tengah. Taib. Jauh di sana, ini tanah haram. Dan yang mengelilinginya ini adalah batas-batas tanah haram. Dhul Hulaifah. Oh, yang bawah harusnya Yalamlam. Yalamlam. Juhfah. Qarnal Manazil. Ila akhirnya. Sehingga Allah tidak jadikan satu pintu saja yang manusia dari sana harus berputar ke sini masuknya, itu susah. Walhamdulillah. Min rahmatihi subhanahu wa ta'ala, di antara rahmat Allah, Allah jadikan di semua sisi ada miqat. Ada tempat ihram, ada batas-batas untuk ihram yang disebut dengan istilah mawaqit. Miqat. Hatta ja'ala miqat min darihi dunal mawaqitil makanihi alladhi huwa fi. Apalagi menjadikan miqat dari rumahnya bukan miqat yang ada di tempatnya. Alladhi huwa fi, yang dia di sana. Hatta alu Makkah yuhrimuna bil haji min Makkah, hingga penduduk Makkah berihram untuk haji dari Makkah. Itu mudah. Fala yalzamuhul khuruj ilal hilli, maka tidak diharuskan mereka untuk keluar ke hil, ka fi'lihim bil umrah, seperti perbuatan mereka dalam umrah. Ini yang namanya haram atau haram, haraman aminan. Sedangkan yang di luar sini namanya hil, yang di luar batas-batas miqat, al hil. Lugatan haram artinya haram, hal artinya halal. Ini halal, ini haram. Tetapi secara istilah bukan itu maknanya. Haram itu yang disucikan, dan halal itu yang biasa, yang sebagaimana tempat-tempat kalian di seluruh dunia. Al-Hil. Di sini disebut haram karena memang ada perkara-perkara yang diharamkan padanya. Apa di antaranya? Tidak boleh dicabut tumbuh-tumbuhannya. Tidak boleh diburu-buruannya. Itu tanah suci, tanah haram. Tetapi di sini hil, halal untuk kalian ambil pohon-pohonnya. Silakan. Kembali kepada kitab. Tidak seperti umrah ketika istri Rasulullah SAW terkena haid, maka dikatakan silakan if'ali kulla syai'in illa tawaf. Lakukanlah semua yang dilakukan dalam haji, kamaqala SAW, kecuali tawaf. Sehingga ikut wukuf di Arafah, ikut wukuf di Mina, ikut melempar jumrah, tapi tawaf tidak. Sampai kapan? Sampai suci. Setelah suci, disuruh saudaranya Abdurrahman untuk mengantarkan saudarinya Aisyah, mengantarkan ke Tan'im. Nah, ini kahil ke batas miqat. Baru kemudian masuk kembali dengan niat ihram untuk umrah. Umrah isinya apa? Tawaf dengan sa'i. Barakallahu fiikum. Ini yang dikatakan fala yalzamuhumul khuruj ilal hil. Adapun ketika haji, mereka dari rumah-rumah mereka niat haji, berangkat langsung. Tidak seperti umrah. Tidak harus ke Tan'im dulu atau ke mikot-mikot terdekat yang lain, tidak. Ma yukhad minal hadis. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Ini apa faedah-faedah yang kita dapatkan dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis atau min hadainil haditsain. Naam. Dari dua hadis yang sudah kita bahas. Awalan ja'lu hadhil amkinah al-madhkurah mawaqit. Pertama, kita dapatkan faedah menjadikan tempat-tempat yang disebut tadi sebagai miqat. Naam. Dhul Khulaifah, Jahfah, Qabdal Manazil, ila akhirnya. Jalam-lam. La yahillu liman arada nusukan tajawuzaha biduni ihram. Tidak boleh siapa yang ingin melakukan nusuk. Nusuk ini ada dua, haji dan umrah. La yahil liman arada nusukan, tidak halal bagi siapa yang ingin melakukan ibadah haji atau umrah, tajawuzaha, melewatinya tanpa ihram. Tidak boleh melewatinya tanpa ihram. Di sini belum ihram. Kalau sudah masuk batas ini, haram melewatinya kecuali dalam keadaan sudah ihram. Kalau bagi wanita, mungkin perbedaannya hanya pada ucapan. Lebih ke umratan, lebih ke hajjan, karena pakaian tidak berubah. Sedangkan pada laki-laki, terlihat pakaiannya sudah memakai pakaian khusus, hanya dua kain saja yang disarungkan, yang diselendangkan. Selain itu tidak ada. Berarti enggak pakai ini, Ustaz. Berarti enggak pakai apapun kecuali dua helai pakaian. Satu disarungkan, satu diselendangkan. Masuk yang laki dengan pakaian tersebut, yang perempuan memakai pakaian biasa, hijabnya yang syar'i. Setelah itu, selebihnya kurang lebih sama. Sama-sama mengucapkan ihlal, labbaika hajjan kalau haji, labbaika umratan kalau umrah. Sama-sama setelah itu memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hanya saja laki-laki disuruh, disunahkan untuk dikeraskan suaranya, sedangkan wanita cukup didengar sendiri saja, tidak perlu dikeraskan suaranya. Demikian pula aturan yang lainnya yang disebut dengan larangan-larangan ihram. Tidak boleh memakai wangi-wangian setelah itu. Setelah lewat di sini, setelah mengucapkan ihlal, maka tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh mencabut bulu ketiaknya, tidak boleh menggunting bulu-bulunya yang ada di tubuhnya, tidak boleh mencukur rambutnya, ila akhirnya. Demikian pula yang lainnya yang berkait dengan urusan suami istri juga tidak diperbolehkan. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafath. Rafath itu kata para ulama dalam tafsirnya, maknanya adalah muqaddimah dari urusan suami istri. Yani cumbu, rayu, cium, peluk dan sebagainya enggak boleh. Taib. Wala fusuqa. Tidak boleh berbuat kefasikan. Wala jidal, dan tidak boleh berbantah-bantahan. Nanti di sana memang banyak godaannya. Banyak godaan yang membawa kita terdorong untuk marah, untuk debat, untuk adu mulut dan sebagainya. Tahan. Kita sedang ihram. Fala rafasa wala usuqa wala jidala fil hajj. Ila akhirih, nanti akan dibahas insyaallah masing-masingnya. Tapi di sini yang penting adalah apa makna ihram? Tidak boleh melewati batas-batas miqat tersebut yang sudah disebut tadi, tidak boleh dilewati kecuali dalam keadaan sudah ihram. Kalau laki-laki dengan pakaiannya pakaian ihram dan sudah berniat untuk ihram, sudah mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan dan sudah menjaga mahduratil ihram, jangan sampai dilanggar. Yang kedua, inna miqatan min dunil mawaqit min makanihi ladhi huwa sakin fi. Dan bahwasanya miqat bagi mereka-mereka yang dunal mawaqit. Miqat bagi mereka-mereka yang sebelum miqat. Maksudnya tinggalnya bukan di sini, bukan di hil, tapi di dalam haram tinggalnya. Bagaimana yang tinggal di sini? Bagaimana tinggal di sini? Bagaimana tinggal di sini? Maka min makanihi. Qala min makanihi alladhi huwa sakinun fi. Dia meniatkan untuk ihramnya dan ihlalnya di tempat tinggalnya. Misalnya di sini rumahnya, maka dia siap-siap, dia pakai pakaian ihram, kemudian dia menyatakan labbaika hajjan, kemudian berangkat. Baik. Kembali kepada kitab. Itu yang kedua. Faedah ketiga. Anna miqata ahli Makkah minha. Bahwa miqatnya ahli Makkah dari situ. Wahada fil haji, ini pada haji. Berbeda dengan umrah. Sudah kita katakan tadi ketika umrah, Aisyah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk diantar kemana? Ke Tan'im. Ke Tan'im itu adalah keluar haram. Tetapi miqat yang terdekat waktu itu adalah Tan'im. Nah, kalau kalian haji nanti ke sana, kalian akan melihat angkutan-angkutan umum akan berkata Tan'im, Tan'im, Tan'im. Karena banyak orang yang ingin keluar ke Tan'im untuk melakukan umrah. Barakallahu fikum. Berarti kalau haji dari tempatnya, dari tempat tinggalnya. Amal umrah fala budda min al-khuruj ila al-hill. Adapun umrah, maka mesti keluar ke al-hill. Dan itu pendapat jumhur al-ulama. Kebanyakan para ulama, bahkan di antaranya imam-imam madhab yang empat, semuanya sepakat kalau umrah harus keluar ke al-hill. Ke miqat. Apakah harus ke Tan'im? Tidak sesungguhnya. Tetapi karena Tan'im yang terdekat, maka mereka memilih Tan'im daripada jauh-jauh ke tempat yang lain. Wa qala al-Muhibb at-Tabari, la a'lam ahadan ja'ala Makkah miqatan al-umrah. Bahkan al-Muhibb at-Tabari menyatakan, aku tidak tahu ada seorang pun yang menjadikan Mekah sebagai miqat untuk umrah. Aku tidak tahu seorang pun yang menjadikan Mekah sebagai mikot untuk umrah. Berarti apa maksudnya? Yani para ulama semuanya menyatakan kalau umrah harus keluar ke Al-Hil dan kemudian masuk melalui miqat untuk umrah. Adapun haji dari tempatnya masing-masing. Wa qissat Aisyah masyhurah thabita fala yuqawimuha mafhumul hadith. Kisah Aisyah sangat terkenal, masyhurah, thabita. Riwayatnya juga sahabat, sahih. Fala yuqawimuha mafhumul hadis. Maka tidak bisa dikalahkan dengan mafhum. Apa lawannya mafhum? Hah? Apa? Mantuk. Mafhum dengan mantuk atau mansus. Mana lebih kuat? Mafhumul kalam laisa bikalam. Sahih? Kaidahnya menyatakan mafhumul kalam laisa bikalam. Misalnya ada yang berkata kepada kamu, besok enggak belajar. Atau besok enggak ada pelajaran. Terus kamu menjurit ke sana kemari, besok libur, besok libur, besok libur. Orang tadi protes, yang bilang libur siapa? Lo tadi kamu bilang gak belajar, kan berarti libur. Gak mesti. Belajar itu nassan, nutqan, sedangkan libur tadi apa? Fahman. Memahami, kalau tidak belajar berarti libur. Itu mafhum. Tentunya yang lebih kuat adalah mansus, yang sudah nassan, sorihan, atau nutqan, lafzan. Adapun mafhum, bisa benar, bisa tidak. Bisa iya, bisa enggak. Maksud saya tidak belajar karena besok akan ada penyuluhan, akan ada pengarahan, akan enggak libur. Paham ya? Bedanya mansus dengan mafhum. Maka kisah Aisyah yang diantarkan oleh Abdurrahman saudaranya ke Tan'im untuk melakukan umrah, sharih atau mafhum? Sharih, mansus. Taib yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis kita, wa ahlu Makkah min Makkah, sedangkan penduduk Makkah dari Makkah. Apanya? Ihramnya, haji atau umrah? Masih bisa haji, bisa umrah, bisa dua-duanya. Itu mafhum, berarti umrah juga dong. Kata Nabi, ahlu Makkah min Makkah, ihram itu belum tentu umrah, bisa jadi haji. Taib, barakallahu fikum. Maka kata beliau, kisah Aisyah yang sudah terkenal riwayatnya, sabit hadisnya, kesahihannya, fala yuqawimuha, maka tidak bisa dikalahkan oleh pemahaman terhadap hadis tadi. Berarti umrah juga dah. Berarti itu kan dari kamu. Nabi enggak bilang gitu. Yang keempat, istafadha min hadzal hadis anna qawluhu mimman arada al-hajj wal umrah yadullu anna man arada dukhula makkah li ghairi hajjin aw umrah bal li tijaratin aw ziyarati qaribin wa nahwihi annahu la yajib alaihi al-ihram. Jangan berkata, kan disebutkan umrah saat hajjan umrah. Itu masalah miqat. Orang yang di luar. Orang yang di luar, miqatnya adalah ini. Bagi siapa? Bagi yang mau haji atau umrah. Adapun ahlu Makkah, ihramnya dari Makkah. Yang mana? Yang haji atau yang umrahnya? Enggak disebut. Ternyata haji saja. Adapun umrahnya, harus keluar ke hil. Baik. Wa kharaja minhu artinya keluar dari kaidah tadi, berarti yang bukan mau haji, bukan mau umrah, li ghairi hajjin aw umrah, bal li tijaratin, bahkan datang hanya untuk dagang, au ziarah, atau hanya untuk kunjungan, ziaratu qaribin, kunjungan kerabat, wa nahwihi, dan yang sejenisnya, annahu la yajib alaihi al-ihram, bahwasanya dia tidak wajib untuk berihram. Berarti yang wajib berihram dari al-hilli adalah yang ingin beribadah. Thumma in tajaddada lahu azmun 'ala al-ihram. Kalau kemudian tiba-tiba muncul, tajaddad, tiba-tiba muncul keinginan azm 'ala al-ihram. Keinginan untuk ihram. Ahrama min haitsu 'azama 'ala ada'in nusuk, maka dia berihram dari tempat di mana dia tiba-tiba pingin untuk umrah. Apa untuk haji maksudnya untuk ibadah. Walau dakhil al-mawaqit, walaupun di dalam miqat. Au min Makkah, atau min Makkah fil haji, di dalam niat haji. Kenapa? Karena kalau umrah harus keluar. Harus keluar lagi ke miqat. Misalnya begini, kemarin ada kejadian, beberapa perawat-perawat tanya, Ustaz, saya ditugaskan untuk tim kesehatan di sana. Tim kesehatan ketika haji. Ketika sampai di sana, kita sedang mengurus-ngurus, tentunya gak ihram, namanya dia gak haji. Ngurus-ngurus, selesai urusan, boleh gak saya haji ke saat itu? Dari awal, dari rumah, tidak niat. Tapi ketika di sana melihat ada waktu luang dan bisa, bahkan ketika minta izin diizinkan untuk ikut haji, makanya haji. Boleh enggak sedangkan saya sudah di dalam Mekah, belum ihram? Ini jawabannya. Kalau masuk bukan untuk haji, untuk umrah, tidak perlu ihram. Tetapi kalau ternyata tajaddada azmun, tiba-tiba muncul keinginan untuk haji, maka tidak mengapa dia melihatkan haji dan saat itu memakai pakaian ihram dengan mengatakan labbaika hajjan, sehingga ngurusi orang yang sakit dalam keadaan memakai pakaian ihram. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Wukufnya di sana bersama pasien-pasien. Wukufnya di Arafah demikian pula. Pulang lempar jumrah dulu kemudian ngurusin pasien lagi. Nama apa? Baik, kalau tiba-tiba ingin umrah harus keluar ke al-hil kemudian meniatkan umrah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa bi hadhihi al-mas'alah khilafun bainal ulama. Memang dalam masalah ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa yati tahqiquhu qariban insyaallah, dan akan datang kepastiannya atau penjelasannya sebentar lagi insyaallah. Khamisan, yang kelima. Istafanna aidan min hadzal hadis rahmatan min Allah taala bi khalqihi. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Haitsu ja'ala likulli jihatin miqatan. Di mana Allah menjadikan bagi setiap arah ada miqatnya. Dari arah sini, dari arah bawah, ya lam-lam. Dari arah Madinah, Dhul Hulaifah. Dari arah sana, Dhul Hulaifah, Qarnal Manazil, ila akhirnya. Fahada min rahmatillahi ta'ala. Likulli ja'ala likulli jihatin miqatan fi tariqi salikihi. Di jalannya. Jalannya ke sini, di situ miqatnya. Sawaun akana min ahli tilkal jihah am la. Sama saja, apakah dia penduduk di tempat itu ataupun di tempat lain. Kalau arahnya arah itu, maka dari situ. Baik, kita contohkan tadi, di sini ya lam-lam. Di sini misalnya Qarnal Manazil. Baik, bagaimana yang di sini? Tidak di sana, tidak di sini. Tengah-tengah. Ini perjalanannya dia lewat sini. Karena ada jalan baru. Jalannya besar. Enak, luas. Enggak perlu susah-susah naik gunung. Nah, dari sini sama ini digaris. Right. Nah, maka di sini ihramnya. Baik. Itu yang dilakukan oleh man? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Tarik garis sejajar, kata beliau, garis lurus, kemudian tentukan. Maka dapatlah data irqin. Kembali ke kitab. Walau ja'al al-miqat fi jihatin wahidah, kalau saja miqat itu ditentukan satu saja, la syaqqa 'ala man lam ya'ti minhum masyaqqatan kabirah, maka niscaya akan terjadi kesusahan bagi siapa yang bukan dari arahnya. Masyaqqatan kabirah, masyaqqah yang sangat besar. Kau muslimin sudah sampai di pantai sini, ternyata miqat itu ditentukan satu di sana, dia harus keliling sampai ke sana dulu. Itu masyaqqah. Dan itu baru satu jenis masyaqqah. Apa masyaqqah lainnya? Akan berdesak-desakan. Akan terjadi izdiham syadid. Izdiham syadid. Yang keenam, istafadna aydan min hadzal hadis anna fi taqdirin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal mawaqit wa tahdidiha mu'jizatun min mu'jizatihi adalah ala sidq nubuwatihi. Dalam penentuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menentukan miqat-miqat tersebut, itu merupakan mu'jizat. Adalah ala sidq nubuwatihi, mu'jizat yang menunjukkan kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Faqad haddadaha wa waqqataha wa alwa lam yuslimu. Nabi sudah menentukan, sudah menyatakan ini sebagai miqat dalam keadaan sebagian mereka penduduknya belum masuk Islam. Dari mana beliau tahu kalau daerah-daerah itu nanti semua dikuasai kaum muslimin? Itu tanda kenabian, pasti dari wahyu. Kalau mendapatkan wahyu berarti beliau benar-benar Rasul. Wa ahluha lam yuslimu, padahal penduduknya belum masuk Islam. Isyaran minhu bi anna ahla tilkal jihad sayuslimun. Ini isyar. Ada tersirat pemberitaan dari Nabi bahwa nanti penduduk tersebut suatu saat akan masuk Islam. Wa yahujjun, dan niscaya mereka akan haji. Ini tanda-tanda kenabian. Dari mana beliau tahu? Miqatnya adalah ini. Kalau mau dikatakan saat itu, kaum muslimin hanya ada di Mekah dan Madinah kurang lebih, dan sekitarnya. Ngapain kau sampai di sini ada miqat? Di sini ada miqat. Siapa yang masuk Islam dari sana? Atau kalaupun ada, sedikit dari Yaman dan dari Syam, dua saja. Kesini kenapa enggak disebut yang sini? Seakan-akan, dan bukan seakan-akan, memang seperti Nabi sudah tahu semuanya. Dan itu tentunya Allah yang maha tahu, yang memberitahu dengan wahyu. Sehingga Nabi SAW tahu bahwa seluruh dunia akan masuk Islam. Dan semua manusia dari sana, dari sini, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan akan datang untuk haji ke Mekah. Ada dua yang terkandung dalam hal ini. Pertama, optimisme. Dan itu pun sifat yang bagus, optimis bahwa ini akan masuk Islam semuanya. Maka Nabi langsung bicaranya tentang seluruh arah. Padahal di sana belum masuk Islam, di sini belum masuk Islam, tapi sudah tentukan mikotnya ini, dari sana mikotnya ini. Siapa yang akan masuk Islam dari sana? Mungkin kalau ada orang yang kayak orang-orang sekarang gitu ya. Kalau para sahabat tidak, masya Allah, radhiyallahu taala anhum. Orang-orang sekarang kan sering protes. Umikot di sana itu untuk siapa? Oh, di sana gak ada muslimin kok. Akan berkata begitu. Tetapi para sahabat tidak seperti itu. Para sahabat justru berkata dalam hati mereka, berarti penduduk di negeri tersebut suatu saat akan masuk Islam. Karena Nabi sudah menentukan. Dari mana Nabi tahu? dari wahyu. Kalau mendapatkan wahyu, berarti beliau benar-benar rasul. Berarti faedah yang keenam, bahwa dalam penentuan miqat ada tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Haitsu haddada wa waqqata wa ahluha lam yuslimu. Di mana beliau menentukan batas-batas miqat dalam keadaan penduduk di sana belum masuk Islam. Dan itu isyarat dari beliau bahwa penduduk di arah-arah tersebut akan masuk Islam. Wa yahujjun dan akan haji. Wa yuhrimuna minha dan akan berihram dari sana. Wa qad kan dan sudah terjadi. Di sini kanannya tamah bukan naqisah. Wa qad kan dan sudah terjadi. Walillahil hamdi wal minnah. Yang ketujuh. Ta'zimu hadzal bait wa taqdisuhu. Yang ketujuh, memuliakan dan mensucikan Baitillahil Haram. Ij'ala lahu hadzal hima, di mana Rasulullah SAW menjadikan baginya batas-batas. Ini hima, batas-batas ini. Ini menunjukkan betapa sucinya Masjidil Haram, Ka'bah dan tanah suci. Alladzi la yatajawazuhu man qasadahu binusukin, yang tidak akan melewatinya siapa yang ingin melakukan nusuk kecuali waja'a minhu mu'azziman, di mana mereka akan datang dari sana dalam keadaan memuliakan dan mengagungkan, mukarriman, khashi'an, khadi'an bi hadhihi alhay'atil khassah, dalam keadaan menghormati, dalam keadaan mensucikan, dalam keadaan mengagungkan, dengan tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah, memuji Allah dan menyatakan labbaik Allahumma labbaik. Baik, faedah yang berkaitan dengan ini adalah bahwa mensucikan tempat yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya adalah ibadatan lillah. Penghormatan, pengagungan terhadap tempat yang dihormati dan diagungkan oleh Allah, maka itu pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan mengatakan berarti kita beribadah pada batu dan tanah, atau beribadah pada Ka'bah, beribadah pada tanah haram ila akhir. Karena kita mengagungkan, mensucikan. Kita jawab dengan kalimat tadi. Apa tadi jawabannya? Kita mensucikan yang Allah sucikan, itu ibadah kepada Allah. Kita menghormati apa yang disuruh untuk dihormati, itu juga ibadah kepada Allah. Kamu disuruh menghormati orang tuamu. Apakah kita menyembah orang tua? Bukan. Tetapi ta'atan lillah. Demikian pula ketika kita mensucikan tanah haram, kita mensucikan Ka'bah, memuliakannya, tentunya dengan cara yang syar'iyah, yaitu tawaf mengelilinginya, atau dengan sa'i antara Safa dan Marwah, atau dengan apa yang diperintahkan, maka itu ibadatan lillah, ibadahnya kepada Allah, karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disyariatkan sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang anak laki-laki untuk sujud kepada ibunya, dan seorang, lihat kepada azakumullah, seorang perempuan untuk sujud pada suaminya. Kalau diperintahkan untuk sujud. Artinya kalaupun kita disuruh sujud pada makhluk oleh Allah, maka ketika kita sujud ibadahnya pada siapa? Pada Allah. Bukan pada orang tadi. Paham ya? Karena Allah yang nyuruh. Ta'atan lillah. Oleh karena itu jangan terkaburkan dan terancukan dengan syubhatnya kaum orientalis, syubhatnya aqlaniyun, musuh-musuh agama yang berkata bahwasanya yang paling bertauhid adalah iblis, karena iblis enggak mau sujud pada Adam. Berarti bertauhid, enggak mau sujud pada siapapun selain Allah taala. Ini dungu, tetapi lebih tepatnya mereka berpura-pura dungu. Mengapa? Karena ini perintah Allah. Kalau Allah perintahkan untuk sujud, ya wajib taat. Kalau tidak taat, berarti dia tidak beribadah pada Allah. Kalau taat pada Allah, berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat 11 bintang matahari dan rembulan, bersujud kepadaku. Kata siapa? Kata Yusuf dalam mimpinya. Ternyata apa takwilnya? Ibunya, bapaknya, dan 11 saudaranya sujud menghormatinya. Dalam masa-masa tersebut, sujud penghormatan bukan ibadah. Sujud penghormatan boleh dan disuruh oleh Allah. Maka ibadahnya pada siapa? Ibadahnya pada Allah SWT. Demikian pula ketika mensucikan Ka'bah, mensucikan tanah haram. Kok kita mensucikan makhluk? Kenapa enggak mensucikan Allah? Kita mensucikan Allah. Dalam rangka mensucikan Allah, Allah suruh kita untuk mensucikan apa-apa yang Allah sucikan, yaitu tanah haram. Wa hakadha barakallahu fikum ibadatan lillahi ta'ala. Maka ketika kita datang, kita tidak mengatakan lebaik kaya Ka'bah. Kita berkata, lebaik Allahumma lebaik. Lebaik kaya Allah. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Bukan berkata, wahai Ka'bah, aku memenuhi panggilanmu. Tidak. Tidak seperti orang-orang kafir di Iran sana yang mendatangi kuburan Husain dan mengatakan lebaik ya Husain. Tidak. Tetapi kita mendatangi Ka'bah manggilnya lebaik ya Allah. Karena kita mendatanginya karena perintah Allah. Ibadatan lillahi ta'ala. 10 menit untuk tauhid. Ditambah 10 menit ziyadah. Baik, kebetulan duhurnya jam 12 kan sekarang kurang lebih. Kecuali kalau duhurnya jam 11:30, ya kita cukupkan sampai 11:30.